Adakah boleh sebut lapang ampun tuanku? Tidakkah perasaan seperti ampun walau tak salah dengan sembah patik seakan syirik dengan manusia? Yang pertama, boleh kita minta ampun. Ada orang kata ampun hanya untuk Allah. Tidak benar. Boleh kita minta ampun kesalahan kepada manusia. Dia sama dengan masalah firman dengan berkata, sabda dengan berkata. Rasulullah bersabda, orang beradab cakap. Padahal kita tak salah berkata, Nabi kata tak salah. Tapi kita nak sedap lagi, nak elok lagi, Nabi bersabda. Faham? Begitu juga Allah berfirman, padahal Allah berkata, qala wa qala makna berkata. Tapi kita Melayu ni indah dengan bahasa, kita kata Allah berfirman, nampak sedap sikit. Begitu juga, saya minta maaf lah, saya tak buat dah, katanya. Saya minta ampun lah, salah saya. Tak salah. Faham? Yang salahnya, kita tak ada salah-salah apa. Cara kita nak berhadap dengan seseorang, hamba minta ampun, hamba mohon ampun, waktu salah. Dah kita salah dia. Kerana bila kita berhadap dengan sesuatu, iaitu orang jumpa Rasulullah, pemimpin paling agung pada sekalian umat manusia. Nabi kata, ana sayyidu waladi adama. Daripada seluruh manusia yang ada, daripada Adam sampai kiamat, aku pemimpin paling besar. Orang jumpa Rasulullah, minta ampun tau. Nampak? Ampunkan kami, ampun tak ada. Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka assalamualaikum lah yang terbaik. Ha, jangan main ampun-ampun gini. Malaikat, dia buat salah pada pemimpin tu. Baru dia masuk, dia kata, saya memohon ampun. Ha, tak apa. Nah, ini tak ada salah apa. Mulakan cakap, mulakan adab dengan ampun. Ini dipertikaikan. Soalan seterusnya.